فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Maka menyungkurlah para pesihir itu, bersujud. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. Yaitu Tuhannya Musa dan Harun. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. Dia Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya. قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. Mereka berkata, tidak ada yang kami takutkan, karena kami akan kembali kepada Tuhan kami. إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ. Sesungguhnya kami sangat menginginkan, sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya. إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ. Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. Dan sesungguhnya kita semua, tanpa kecuali, harus selalu waspada. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. Kemudian, kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. فأتبعوهم مشرقين. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya